baik yang hadir di majelis ini maupun yang sedang mendengarkan siaran radio Kartil, baik di Jakarta, di Bogor, di Sukabumi, di Semarang, di Batam maupun di Singapura. Itu juga yang sedang mendengarkan radio Wadi dan radio RCI Solo. Begitu juga radio streaming Front Pembela Islam. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan pada pengajian kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Baik untuk orang-orang tua kami yang pada hari ini kami adakan haulnya sebagai upaya untuk berbakti kepada orang-orang tua kami tercinta, di mana kita berkumpul hari ini. Tadi sudah kita awali dengan pembacaan surat Yasin, begitu juga takbir dan zikir yang kita niatkan. Semoga semuanya menjadi hadiah sambil nakwa silah wa rahmatan minallahi nazilah wa barakatan syamilah untuk ashabul urs, yaitu Datuk kami tercinta Habib Muhammad bin Zaid Al-Aqab dan saudaranya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Aqab serta seluruh anak keturunannya. Begitu juga untuk Datuk kami yang mulia Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya beserta anak anak dan keturunannya, dan juga untuk Sayyidul Walid orang tua kami, ayah kami tercinta Sayyid Hussein bin Muhammad bin Syahab, dan juga Sayyidul Walid Sayyid Harith bin Hussein Al-Amir, dan tidak lupa juga untuk orang tua kami tercinta juga telah meninggalkan kami, yaitu Sayyidul Walid Sayyid Fadil bin Hasan bin Yahya, dan juga untuk saudara kami tercinta yaitu Sayyid Faisal bin Umar Al-Aqab yang satu tahun lalu telah meninggalkan kita, dan juga untuk saudara kami tercinta sahabat kami yaitu Sayyid Fahid bin Soleh Al-Aqab yang beliau dulu adalah sekjen dari Front Pembela Islam di semasa hidupnya. Dan tahun ini secara khusus untuk ibunda kami tercinta yang telah meninggalkan kami satu tahun yang lalu, yaitu istri Fatida binti Ali bin Muhammad bin Zaid Al-Aqab. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ashabul khair diterima semua amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala kesalahannya, dimaafkan segala dosa-dosanya, dan semoga kita ditinggalkan tetap mendapat keberkahan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang-orang tua kita yang hadir bersama kita di tempat ini. Tapi juga perlu saya kabarkan ada satu orang tua kita yang rutin hadir di sini sekitar satu bulan menghilang, dan dengan kabar beliau meninggal dunia, itu Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus, yang dengan beliau duduk paling depan di sini. Beliau juga bulan yang lalu meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya untuk Rabbul Mustaqim, memasukkan jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadir bersama kita orang tua kita hadir saleh dan akal, dan tadi sudah memimpin takbirnya. Begitu juga dan sini hadir Adi Musyahab, beliau adalah pimpinan daripada Darul Maitah Dan ini dia hadir dari Allah di Tuhan Al-Alawiyah Al-Habib Abdurrahman Basurrah. Dan di sini juga hadir yaitu beberapa pimpinan SPI dan daerah. Ini ada Habib Muhammad Al-Ansi yaitu dari SPI Cirebon. Kemudian ada Habib Muhammad Al-Islam Al-Islam dari SPI Provinsi Banten. Kemudian ada Habib Abdurrahman Al-Ansi dari SPI Tabuan Ratu Sukabumi. Kemudian di sini juga hadir pimpinan-pimpinan SPI Pusat. Di sini ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Aftar selaku Ketua Umum SPI. Dan di sini ada Kiai Haji Aceh Mbakul Anam Al-Tijari selaku Ketua Majelis Syura di PT SPI. Dan juga hadir bersama kita di sini Kiai Haji Jaafar Siddiq selaku Sekretaris Umum daripada DPP FPI. Dan di sini juga hadir bersama kita yaitu Imam daripada FPI Provinsi Banten yang mengampingi Habib Muhammad bin Tora Asyikaf itu Kiai Haji Zainani Kurtubi yang duduk di samping Habib Muhammad bin Ahmad Al-Astar. Beliau datang dan lepas kemarin untuk menghadiri acara AUD sekaligus pengajian ini. Dan di sini juga hadir, yaitu sekjen daripada Forum Umat Islam, Kiai Haji Muhammad Al-Qattar. Dan di sini juga masih ada Ustaz Khairul dari Solo, Ustaz Sahid Jombang dari Purwakarta, dan masih ada yang lain-lainnya. Tidak tersebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi ikhtiram dan takdir kita kepada semuanya. Sebelum saya mulai, saya juga perlu informasikan, kita juga minta doa dan semua yang hadir di sini untuk kesembuhan nenek kami tercinta yang sudah cukup lama menderita sakit dan usia memang sudah sangat lanjut, itu Asyarifah Asyia binti Muhammad bin Zaid Al-Attar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, berikan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga, ini mohon doanya. Insyaallah hari Jumat yang akan datang, yaitu putra dan putri kami tercinta, yaitu Sayyid Ahmad Fikri Bawarat, beserta istri yaitu Putri Sarifah Rubaida, yaitu Muhammad Fikri Syahat, dan dengan cucu kami, Sayyid Ahmad Fikri Bawarat, insyaallah akan berangkat ke Kalimantan. Karena sudah sebentar lagi akan harus mengikuti pelajaran dan ujian di Al-Azhar. Doakan agar perjalanannya selamat dan menempuh pelajarannya diberkahi oleh Allah. Dan jalan kembali ke Indonesia ini kembali membawa ilmu yang manfaat. Manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Manfaat untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Manfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan setelah semuanya kembali ke Jakarta ini ke Indonesia untuk melanjutkan dakwah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibarat materi kita cukup panjang. Karena itu akan kita bagi menjadi dua episode. Hari ini yang pertama akan kita lanjutkan pada bulan Januari, itu tahun yang akan datang. Jadi bulan yang akan datang akan kita lanjutkan. Jadi hari ini kita hanya ambil untuk bagian yang pertama saja, dan nanti kita akan minta kepada para tokoh kita untuk memberikan ulasan singkat, padat, manfaat dan apa yang akan disampaikan melalui majelis ini. Pertama yang akan kita minta ulasannya dari Ketua Umum DPP FPI yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Aftar, yang kedua dan Sekjen MUI Kiai Haji Muhammad Al-Qattar. Nah berikutnya nanti kalau masih tersisa cukup waktu, tentu kita juga akan minta ulasan tentu dari orang-orang tua kita yang hadir di sini. Nah di sini kita lihat ada Habib Abdurrahman Basurrah, ada Habib Adi Syahab, dan ada Habib-Habib yang lainnya. Bahkan di sini juga ada Kiai Haji Qurtubi dari lain. Dan mudah-mudahan beliau-beliau ini nanti berkesempatan dan berkesempatan untuk memberikan ulasannya buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang bahaya tafsir. Sekali lagi, yaitu tentang bahaya tafsir. Maksudnya tafsir, pengkafiran, ngafir-ngafirin orang Islam. Karena itu kita berikan judul At-Tafsir Amrun Azimun Wa Khatir. Sekali lagi, At-Tafsir Amrun Azimun Wa Khatir. Pengertiannya, pengkafiran sama muslim, maksudnya adalah amrun azim, adalah urusan yang sangat besar, wakil dan sangat berbahaya. Nah, kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita bagaimana di negeri kita ini sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang satu sama kelompok-kelompok Islam dan satu sama lainnya begitu mudah saling mengkafirkan. Jadi kalimat kafir itu gampang betul keluar dari mulut. Dikit-dikit ini kafir, itu kafir, anu kafir. Saudara, pengkafiran ini bukan persoalan kecil. Pengkafiran ini bukan persoalan sepele. Pengkafiran ini persoalan besar dan memiliki efek hukum. Karena kalau seseorang juga kita kafirkan, berarti hukum orang kafir berlaku buat dia terhadap kita. Ya. Kita tidak boleh berikan salam dia. Jangan dalam salam dia. Tidak boleh salam di belakang dia. Dia tidak boleh masuk ke masjid kita. Dia tidak boleh kawin dengan perempuan-perempuan muslimah. Dia tidak dapat langsung dari keluarga para kita. Jadi hukum itu punya efek hukum. Satu kata, kafir. Kita berikan kepada seorang kita dalam hukum kita, maka seluruh hukum kafir berlaku terhadap orang tersebut kepada orang yang menuduhnya juga. Nah itu hati-hati. Jangan sembarangan mengucapkan kafir kepada saudara-saudara muslim kita yang berbeda mazhab, berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda imam yang dipanuti. Tidak boleh, saudara. Ya, saudara. Kali ini kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan kelompok lain, ini sudah makin merajalela, makin menjadi-jadi. Kenapa saya katakan makin menjadi-jadi? Dia suka memaksakan kehendak kepada umat Islam yang lain untuk ikut-ikutan menghasilkan dia. Dan kalau umat Islam lain tidak mau ikut dia untuk menghasilkan orang yang dia kafirkan, dikafirkan juga. Ini berbahaya sekali. Sudah. Nah, karena itu, mari kita lihat. Bagaimana persoalan kafir ini dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai, saudara. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Idza qala ar-rajulu li ahlihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi kata Nabi, kalau seseorang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir, maka kata-kata kafir tadi akan kembali kepada salah satunya juga. Kalau tuduhannya benar, kata-kata itu saudara meluncur kepada orang yang dituduh. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, maka kata-kata kafir kembali kepada dirinya juga. Ini sahih. Ini petunjuk dari Nabi. Artinya ini peringatan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim tidak sembarangan menyebut anaknya sebagai kafir. Baik. Kesimpulan di sini bahwa seorang muslim tidak boleh mengkafirkan saudara muslim lainnya juga. Jangan baik-baik, pegang kuat-kuat, jangan kita langgar apa yang sudah diamanatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu saudara, mari kita lihat lagi tentang satu peristiwa yang cukup. Di dalam Sahihul Bukhari, kita hadis Al-Anbiya, hadis ke 3478 dan 3479 dan 3481, serta dalam Sahih Muslim kitab At-Taubah hadis ke 2756 dan hadis ke 2757, serta dalam kitab Sunan An-Nasa'i yaitu kitab Al-Janaiz hadis ke 2079 dan hadis 2080, juga dalam Sunan Ibn Majah dalam kitab Al-Zuhud hadis 1255 dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis ke 7648 dan 11664 dan hadis ke 23353. Kalau kita buka kitab-kitab hadis ini, ada satu cerita menarik juga. Disebutkan Ausa rajulun bi ahli, ada seseorang dari Bani Israel, Nabi Musa. Dulu di zaman Bani Israel ada seseorang, dia sudah bikin kesalahan, sudah banyak buat dosa. Ausa bi ahli, dia berwasiat kepada keluarganya, kalau dia mati, an yu'arqa jubbata atau yu'arqa, supaya jasadnya dibakar. Kalau dia mati, bakar aja jasadnya. Wa nukri fi yawmin syadidir riyah, dan nanti kalau musim mati angin terus, maka dia punya debu jasadnya yang sudah dibakar, tetap saja nisbahu fil bahr wa nisbahu fil bahr, separuhnya lemparannya di atas laut, separuhnya lemparannya di atas daratan, biar dibawa oleh angin yang kencang kemana. Kenapa? Karena dia punya keyakinan hatta la yaqdiru alaihi, supaya Allah yang mampu mengumpulkan dia sehingga nanti di hari kiamat dia tidak dibangkitkan, sehingga dia selamat dari siksa Allah. Ini keyakinan dia. Kemudian Nabi cerita, dan nanti Allah kumpul jamaah Allah. Kemudian kata Nabi, setelah orang itu mati, betul keluarganya laksanakan wasiatnya, dia dibakar, debunya sebar. Tapi setelah itu Allah kumpulkan itu debu yang bersebaran. Kemudian Allah kembalikan lagi, Allah bangkitkan lagi dia. Kemudian yang menarik, kata Nabi, saudara, summa Adab tahun rahmat. Yang menarik, orang itu mendapat rahmat juga. Kenapa? Begitu ada sikur kulit, Allah tanya dalam berjumpul. Kenapa kau lakukan itu? Aku dijawab, ya Allah, aku takut dengan ajakmu. Aku takut dengan bintamu. Aku takut dengan pembalasanmu. Risik dari COVID. Karena takutnya yang begitu sangat kepada Allah. Allah maafkan kesalahannya. Allah berikan dia rahmat. Masya Allah. Ini menarik. Ini yang cerita tadi. Mayat dikuan dan awakin tua illah. Nabi bukan berdusta, Nabi bukan pembohong. Nabi yang sampaikan Nabi, apa-apa yang diucapkan Nabi, bukan dari awal sunnah. Mereka merupakan wakil-wakilkan para Allah kepadanya. Baik, mari kita tanya. Saya mau tanya. Ada orang yang ingat, Allah tidak kuasa menghimpun jasad manusia. Hampir tidak. Ayo jawab yang kompak. Hampir tidak. Hampir. Tanya. Orang kafir yang mati dalam kekafiran bisa dapat rahmat ya? Dapat rahmat dari Allah. Pengampunan selama itu surga. Sekali lagi. Saya tanya. Orang berkeyakinan Allah tidak punya kemampuan mengizinkan seseorang yang dibunuh dan disebar di mana-mana. Kafir tidak? Kafir. Terus orang kafir mati dalam kekafiran. Itu dia dapat rahmat Allah. Dapat rahmat pun. Boleh kita doain orang kafir untuk dapat rahmat. Orang kafir mati, Allahumma firrahu walhamhu. Boleh. Rahmat itu untuk orang beriman, bukan untuk orang kafir. Allah. Orang kafir yang masih dalam kekafiran tidak ampuni Allah dan tidak akan masuk surga-Nya. Oh, kira-kira jelas. Saya ulangi sekali lagi. Jangan baca ini, jangan lihat dulu pertanyaannya. Kita mudah dipahami. Ada orang berkeyakinan Allah itu tidak kuasa. Kafir tidak? Kafir. Kafir kalau mati dalam kekafiran dapat ampunan tidak? Dapat surga tidak? Dapat rahmat? Tapi ini orang dapat rahmat Allah. Dan itu pertanyaan juga. Kenapa? Kan kafir. Kok dapat rahmat? Sudah. Allah itu tidak mudah mengkafirkan seorang hambanya. Ini orang akidahnya kafir, keyakinannya kafir, tapi kenapa tidak dikafirkan oleh Allah? Karena tidak boleh, karena bodohnya orang tadi. Dia bukan orang aneh yang ngerti kalau Allah Maha Kuat mengumpulkan jasad hambanya. Dia seorang awam. Yang betul, dia pikir, tanpa dia punya kebun, Allah tidak mampu. Bodoh. Saya tanya, orang bodoh boleh sembarangan kita kafir? Allah aja tidak kafir. Allah tidak kafir ini orang. Catat baik-baik. Tapi kalau sekarang ini, kita dengar, ada orang ngomong. Di jalanan ini, kita ngomong, duduk di warung kopi. Terus dia ngomong, Allah tidak akan mampu mengumpulkan jasad kita. Kira-kira kita kafirin. Orang itu, paham kopi sesat. Hampir ini bukan wajah kita. Betul? Betul. Ini Allah tidak sembarangan mengkafirkan Allah. Ya. Orang ini bodoh, dia tahu. Dia pikir, Allah itu tidak mampu. Saking takutnya kepada Allah, karena dia pikir Allah tidak mampu, dia melihat supaya jasad kiri mereka. Ketidaktahuannya membuat dia tidak dihukumkan kafir. Bukti dia tidak kafir, Allah kasih rahmat. Mana bukti dia tidak kafir, Allah kasih. Allah kasih rahmat, pengampunan, Allah masukin surga. Israel, ada di Bukhari Muslim. Coba tolong dihidupkan, dihayati, diteliti, diperhatikan sudah. Makanya di sini, saudara, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa meyakini bahwa Allah tidak kuasa adalah tapi siapa dapat rahmat Allah di akhirat berarti tidak. Nah, Allah tadi tidak dikabulkan oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir yang tidak boleh mendapatkan rahmatnya karena jahil bodoh. Dan dia mendapat rahmat Allah karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara, dengan adanya persoalan ini, para ulama akidah menempatkan satu kaidah. Bunyi kaidahnya, kalau seorang awam mengucapkan suatu kata yang disendiri ke aham, kata itu bisa melancarkan kepada kekafiran. Tidak boleh kita kafirkan dia. Kecuali kalau dia sudah dikasih tahu, sudah dikasih pengertian, sudah dikasih pelajaran bahwa kata-kata itu bisa melancarkan kepada kekafiran. Tapi dia musyrik, tetap kotor, kotor tidak mau tahu nasihat ulama. Baru boleh kita kafirkan itu. Jadi orang bodoh awal mandai. Kalau dia bicara tentang suatu ucapan, dia tidak paham dari apa yang diucapkannya. Atau dia tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Tidak boleh langsung kita kafirkan. Saya mau tanya, ada orang lagi marah-marah. Mau apa? Kita nanti hadir, itu Allah lagi. Takut kepada Allah, saking marah dia jawab, enggak ada Allah-Allahan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jujur, kalau bicara kita, kafir tidak? Kafir! Atau malam kita beritahu. Kira-kira jelas tidak? Tangkatnya. Ada juga orang masih marah. Paham? Kita ini sulit alam nabi. Ayo. Tidak ada salah-salah kan? Ada yang begitu. Orang masih marah. Tangkatnya. Para ulama salaf kita pernah berpesan. Para khabar kita. Kalau orang lagi marah tidak terkontrol, jangan diingetin dengan Allah. Kesian, nanti dia jadi murtad tanpa dia sadar. Dia lagi marah, jangan diingetin dulu Allah. Bayang dulu keadaannya, tenang di selara, kau jangan marah, tenangkan dulu dirimu. Kalau enak, dari diri suruh duduk sudah. Kalau sudah enak, kira-kira mulai kita terkendali. Baru kita kasih tahu, kira-kira, beri anak Nabi. Begitu, saudara. Insya Allah, nanti ikut. Insya Allah, nanti meredak-meredak. Insya Allah, tidak ada perlawanan. Akhirnya kesian. Di alam ini, saudara, karena kita tidak ada, kita tidak hijab, dia jadi murtad dalam kalimatnya, saudara. Inna lillahi. Jadi kalau ada lagi marah tiba-tiba begitu, jangan langsung kita tampil di luar kendali dia, saudara. Tapi nanti begitu dia sudah tenang, suruh istighfar walaupun kepada Allah. Kira-kira jelas-jelas. Jadi kembali kepada hadis tadi, saudara, ada orang yang Allah tidak kuasa. Kafir. Orang kafir, tidak bisa dapat rahmat dari Allah masuk surga. Betul? Tapi ternyata, orang yang tadi berkeyakinan begitu, Allah tidak masukkan dia ke dalam orang-orang kafir. Karena Allah berikanlah. Kenapa? dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang kafir karena Allah berfirman lebih dia dapat rahmat karena takutnya terhadap siksa Allah. Kesimpulan yang saya ingin ambil, kalau Allah saja tidak serta-merta mengkafirkan hamba-Nya yang menganggap Allah tidak kuasa, lalu dengan apa kita manusia berbatangan mengkafirkan-kafirkan orang lain tanpa kita tengok dulu, tanpa kita cermati dulu, tanpa kita teliti dulu, kita penolong. Takutlah kepada Allah. Kira-kira jangan dia. Alhamdulillah. Baik. Ini sebetulnya selain ini saudara terpaksa satu-satu cerita karena memang belum sempurna analisis. Baik. Masih soal dalil yang ketiga. Gunakan hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak hadis-hadis sahih dari Nabi. Tentang apa? Di annal khawarij, bahwa golongan khawarij munqarrun, mereka adalah satu golongan kaum yukbiruna salat, banyak mendirikan salat, wasiyam, dan banyak menjalankan puasa, wa yaqra'u al-Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an, tapi la yajidu anasirohun, tapi dia punya baca Al-Qur'an tidak melewati batas tenggorokannya saudara, wa yaqra'u minadir, dan mereka meresap keluar dari agama karena yang rukustah minadir, bagaikan meresapnya anak-anak yaitu dari dia punya busurnya sudah. Wajah tuluna akhir Islam. Nabi yang kasih tahu, mereka itu akan membunuh orang Islam. Wajah tuluna akhir Allah. Sementara penyebab alat mereka biarkan. Sudah sendiri mereka berani, penyebab alat mereka biarkan. Tak amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan, kalau kita ketemu orang begini, untuk kita bunuh sudah. Maka Nabi mengatakan, kalau aku bertemu mereka, ini kayak aku bunuh mereka, kata Nabi. Saya mau tanya, ini kelompok kalau Nabi sudah katakan begini, berarti kelompok besar tidak? Sosat ini kelompok. Khawarij, kesesatannya dengan dalil hadis Nabi. Artinya, saudara, dolar atau khawarij, kesesatan khawarij, Mansuso dengan Nabawi adalah sejak soal mereka sedap. Tapi yang menarik saudara, sungguh pun mereka sedap. Di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat masih banyak menemukan kelompok ini. Bahkan sahabat sepakat, ini khawarij yang dikabarkan Nabi. Khawarij ini sudah muncul di zaman Sayyidina Ali. Tapi yang menariknya, tidak ada sahabat Nabi pun yang mengkafirkan mereka. Semua sepakat, ini khawarij, ini sesat, ini menyimpang. Tapi tidak ada satupun yang mengkafirkan mereka. Ini sahabat Nabi yang dengar kabar dari Nabi ketemu khawarij. Jadi di sini yang ingin saya katakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Manaqib hadis ke-3610 dan dalam kitab Sahih Muslim kitab Mustaka hadis dari 1063 sampai 1068 dan intinya bahwa khawarij berdasarkan hadis dari Nabi, mereka adalah golongan besar. Mereka golongan mengharif, menyimpan. Mereka golongan yang Nabi halalkan untuk kita memerangi yang sudah. Inilah hadis sahih. Sekarang mari kita lihat, saudara, yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana mautipun ra'ah li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu nahwal khawarij. Bagaimana sikap yang sangat indah, mempesona yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terhadap persoalan khawarij. Mari kita lihat. Sukina Ali ibn Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anil mukhalifina anhu. Sayyidina Ali oleh para sahabatnya tentang orang-orang yang melawan beliau punya khawarij. Jadi Sayyidina Ali ditanya, ya Abul Hasan, ini khawarij sudah mengkafir-kafirkanmu, sudah menyesatkanmu, sudah mencaci makimu, sudah menghalalkan darahmu, sudah membolehkan memerangimu. Aku merhum. Apakah mereka itu kafir? Itu pertanyaan ini. Jadi bagaimana ini yang punya persoalan dan kebetulan? Ya Abul Hasan, hei Abul Hasan. Abul Hasan itu kuliahnya saya bilang. Hei Abul Hasan, bagaimana ya kawan? Dia sudah mencaci makimu, menghinamu, mengkafirkanmu, menghalalkan darahmu, membolehkan perang melawanmu, mengancam untuk membunuhmu. Aku farhum. Apa mereka kafir? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum farhum minal kufri. Mereka jauh sekali dari kekafiran. Lari jauh dari kekafiran. Artinya mereka bukan kafir. Bukan hanya kawali. Nabi sudah kasih kafir. Tapi Sayyidina Ali tidak kafir. Kemudian ditanya lagi, kalau mereka sudah kafir, amunafikunahu, apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Innal munafiqina la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sebab munafik tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Amma haula, sedangkan mereka yadhkuruna Allaha katsira, banyak berzikir kepada Allah. Kan Nabi tahu tadi, khawarij itu yadhkuruna salat wa siyam. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada sahabat, saudara, kita khawarij itu salat kalian salah banyak, puasa kalian dibandingin mereka kalah banyak. Kurang dari banyak salat, banyak puasa, banyak baca Quran. Makanya Nabi tak ada kita. Mereka ini bukan munafik. Kalau munafik sedikit ingat Allah saja. Mereka banyak ingat Allah saja. Akhirnya Sayyidina Ali ditanya, kalau mereka bukan kafir, kalau mereka bukan munafik, anhum. Mereka ini siapa? Golongan mana? Sayyidina Ali menjawab, hum qaumun. Mereka adalah golongan umat. Asbabat hubul fitnah. Mereka sedang terkena ujian. Almu. Mereka buta. Wasamu. Dan mereka tuli. Jadi Sayyidina Ali tidak bilang mereka kafir atau munafik. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali menjawab, hum ikhwana. Bagau alaina. Mereka adalah saudara kita, tapi membangun terhadap kita. Jadi Sayyidina Ali sedang katakan mereka kufur. Pemberontak, pembangkang. Sayyidina Ali yang mereka kafir, mereka munafik. Tidak. Ini sikap yang luar biasa. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengkafirkan khawarij. Kesimpulan kita yang menarik, harus kita tarik. Jika khawarij yang dinyatakan sesat oleh hadis Nabi, tidak sikapnya dengan sahabat. Lalu bagaimana dengan sikap yang lain? Yang takutnya tidak datang dari Nabi. Yang sesatnya tidak datang dari Nabi. Khawarij dan Sa'lam Nabi yang kasih tahu. Tidak dikabulkan oleh sahabat. Lalu bagaimana dalam diri Tokyo itu? Seperti Muqtazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain sudah. Kalau Khawarij saja, para sahabat Nabi hati-hati untuk tidak mengkabulkan wawesan. Nabi sudah tegas-tegas mengatakan mereka sebab yang bunuh Nabi. Nabi sebut Al-Marikuna minal jir. Itu kalau dihasilkan secara bahasa, orang yang keluar dari agama, menyimpang dari agama. Yang sudah Nabi katakan menyimpang saya, sahabat hati-hati tidak kelihatan mereka. Tapi ingat, kalau sahabat diperkasirkan, bukan berarti sahabat dengan mereka. Bukan. Kalau sahabat tidak mengkafirkan mereka, bukan berarti sahabat membenarkan akidah mereka. Bukan. Tapi sahabat mengatakan ajaran Nabi. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan seorang muslim. Alhamdulillah. Itu sana tanya, sikat Haidina Ali, ada tidak? Sikat tidak? Indah tidak? Shalallahu alaihi wasallam. Dari Nabi radhiyallahu taala anhu, wakaram Allah wajha, telah menunjukkan pada kaum yang luar biasa. Kita jujur aja, kalau kita zaman sekarang ada orang guling-guling kita, kita fir, kita sesak, dua orang ente, halal, ada membunuh ente, kira-kira kita kafirin ya? Bukan kafiran rusuk, kafir. Kita kan begitu sudah. Betul? Kenapa kita selalu emosi, hawa nafsu? Saya bilang Ali kaki-kaki. Hei Ali, kau kafir. Kau sesat. Kau menyimpang. Kau melawan Al-Quran. Darahmu halal. Kami akan bunuh kau. Kami akan bunuh kau. Ini kelompok. Ada hadis dan Nabi. Itu kelompok besar. Saya bilang Ali tahu. Tetap. Saya bilang Ali tidak mengkafirkan mereka. Jadi saya minta kepada seluruh pecinta Nabi, pecinta Ahlul Bait, dan pecinta para sahabat Nabi untuk mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan apa yang telah diteladani oleh Ali bin Abi Thalib di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pemikiran dan kelompok di antara kita. Insya Allah. Sekarang ada yang menarik juga. Saya tunjukkan bagaimana sikap Sayyidina Ali ini menurut pendapat sudah menurut pendapat Syekh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa ambil yang Ibn Taimiyah? Sebab kelompok yang suka hafir-hafir orang ini dikit-dikit mengatakan Ibn Taimiyah. Dia pikir Ibn Taimiyah sama dengan mereka. Dia pikir Ibn Taimiyah ini gampang hafir orang. Sekarang kita lihat apa tanggapan Ibn Taimiyah terhadap sikap Sayyidina Ali tadi. Ini ada dalam kitab Majmu' Rasail Ibn Taimiyah juz ketiga halaman 282. Mari kita perhatikan. Kata Ibn Taimiyah dalam rasailnya, wal khawarij al-malikun alladzina sanna li kitabih, dan orang-orang khawarij yang sudah menyimpang yang diperintahkan oleh untuk memeranginya. Waqad tarahum amir al-mu'minin Ali ibn Abi Thalib ahadu khulafa'ir rasyidin, yang mana mereka diperangi oleh amir al-mu'minin Ali ibn Abi Thalib sebagai salah satu khulafa'ir rasyidin. Waqtafaqa ala kitalihim Ali ibn Yudhir, dan semua imam-imam kita kaum muslimin sepakat untuk memerangi Khawarij. Baik imam dari kalangan dinas sahabat, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan dari kalangan tabi'in wa man ba'dahum, dan juga dari kalangan imam setelah mereka. Lalu kata Ibn Taymiyyah, lan yukaffiruhum Ali ibn Abi Thalib, lan yukaffiruhum Ali ibn Abi Thalib wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa ghayruhuma min as-sahabah. Tak ternyata Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan selain mereka dari kalangan sahabat tidak ada yang mengkafirkan Khawarij. Baca'aluhum muslimin ma'akitarif, bahkan Ali dan para sahabat tetap menganggap Khawarij itu adalah muslimin ma'akitarif, walaupun mereka lagi sudah walau mukadir hum, dan tidak sekali-kali Sayyidina Ali memerangi walau mukadir hum Ali hatta sabqut kamal arun wa'ahur al-amwal muslimin. Sayyidina Ali tidak memerangi Khawarij sehingga Khawarij mulai memerangi Islam juga. Sehingga Khawarij mulai menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpah. Wa'akalu al-anwar al-muslimin, dan dia mulai merampas, menyerang saudara, mengambil paksa daripada harta-harta orang Islam. Faqatalahum, maka saya tidak akan merangi mereka. Lidafidunihim wa bukiyihim, untuk memerangi kezaliman mereka dan kepakaan pembangkangan mereka. Lah li'annahum kubbar, bukan karena mereka kafir, tapi karena mengganggu orang Islam, saudara, menyerang orang Islam. Walihada, oleh karenanya lamnya halimahum, Sayyidina Ali tidak menjadikan perempuan mereka sebagai tawanan, saudara. Jadi waktu orang Arab belum mengganggu kaum muslimin, Sayyidina Ali tidak perangi mereka. Dia biarkan mereka hidup sesama masyarakat. Tapi begitu mereka mulai kaum muslimin mulai nyelang kampung-kampung Islam, dia bakal hartanya, baru Sayyidina Ali bawa pasukan untuk memerangi mereka. Sayyidina Ali memerangi mereka bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka menyerang muslimin, saudara. Oleh karenanya, begitu mereka diperangi dan mereka kalah, perempuan-perempuan mereka tidak jadi kawanan. Kalau Khawarij kafir, perempuan mereka jadi tawanan, saudara, dan budak. Tapi kalau Sayyidina Ali tidak menjadikan perempuan mereka tawanan, dia tidak dijadikan budak, karena mereka bukan orang kafir. Kemudian juga dikatakan, walam yaknam amwarahum, dan Sayyidina Ali tidak menjadikan harta mereka sebagai pembahasan perang. Kalau Khawarij kafir, maka harta rumahnya jadi pembahasan perang, saudara. Tapi kenapa Sayyidina Ali tidak menjadikan harta mereka sebagai pembahasan perang? Karena mereka bukan orang kafir. Mereka kuat, ya, mereka besar, mereka melimpang dari jalan yang benar, mereka membangkan, mereka dalam mencari perangi, tapi mereka tidak boleh dikafirkan. Kira-kira jelas ya? Nah, ini yang kita mesti hati-hati, kalau jangan saya sedikit ngambilin orang, sedikit-sedikit ngambilin orang, saya tetap bahaya lagi. Orang yang maulid dikafir juga. Kenapa kafir? Habisnya maulid. Kenapa kafir? Habisnya siara kubur. Bukan siara kubur kafir. Jangan siara kubur nyembah-nyembah kubur. Yang nyembah kubur di atas. Jadi ini juga gampang betul, saudara. Orang yang kafir ngomong apa lain. Baik, kita lanjutkan kata-kata Ibn Taymiyyah. Ini Ibn Taymiyyah yang boleh. Ibn Taymiyyah mengatakan, وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّفْسِ وَالْإِجْمَاعِ لَمْ يُكَفَّرُوا. Coba lihat, kalau Khawarij saja yang kesesatannya ditekan oleh hadis dan disepakati oleh ijma' sahabat, lam yukaffaru, tidak dikafirkan, ma'a amri Allahi wa rasulihi di kitarihim, padahal ada perintah Allah dan Rasulnya untuk memerangi mereka. Tapi tetap mereka tidak dikafirkan. Bagaimana? Lalu bagaimana? Bitawa'ifil muhtarizin. Lalu bagaimana dengan ta'ifah-ta'ifah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mereka berbeda-beda Artinya sudah alaihim al-haq. Yang akhirnya mereka itu menjadi sama untuk mengenali hak di masyair di dalam berbagai masalah. Kalau kopi aman uang akhlam amin. Di mana mereka ini berbuat bahkan menyalahkan orang yang lebih alim dari mereka sudah. Jadi kata Ibn Taymiyyah, kalau kewaris saja yang sesatnya hadis Nabi, yang sesatnya dengan hadis Nabi, dengan ijma sahabat, tidak dikafirkan. Lalu bagaimana dengan firqah lain yang bukan kewaris? Yang kesesatan mereka bukan dengan ijma sahabat, bukan dengan hadis Nabi. Kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan, para yahillu li'ihda'at di'awakil. Karena itu tidak halal bagi salah satu dari tokifah-tokifah ini, kelompok-kelompok ini, firqah-firqah ini, antukat birul uhroh aizor, untuk mengkafirkan kelompok lainnya. Jadi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak kelompok-kelompok tersebut untuk mengkafirkan kelompok yang ada di luar mereka. Tidak. Waqad taqulu mungkin saja bid'atu ha'ulai adalah jangan-jangan kelompok yang mengkafirkan bid'ahnya lebih dahsyat sudah. Walghalib terhubungnya anak khusus kebanyakan kita akan berkafirkan mereka itu orang-orang bodoh bid'ahki ketimah ya. Jadi mereka itu orang-orang yang bodoh di hakikat, dengan hakikat yang sebenarnya mereka tak dibunuh fikir dengan apa-apa yang diperbentangkan oleh para ulama-nya. Dan kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan wal aslu pada prinsipnya an-najma'an muslimin bahwa darah kaum muslimin wa amwalahum dan harta mereka wa a'radahum dan kehormatan mereka muharramatun diharamkan limbah dikit arafa'at bagi sebagian konsumen atas yang lainnya illa bi'idnillah wa rasulih kecuali dalam izin dari Allah dan rasulih. Di sini kita lihat ternyata Ibn Taymiyyah dalam majmu' al-Fathilnya bukan sosok ulama yang ngafirin orang. Jadi saya mau tanya mereka-mereka yang suka ngafirin kelompok lain ngakunya pengikut Taymiyyah. Kita mau tanya Ibn Taymiyyah yang mana? Kalau dia katakan Ibn Taymiyyah yang suka kafirin, tidak ada. Ibn Taymiyyah yang mereka maksud seorang ulama besar ikut mazhab Hambali berakidahkan Asy'ariyah saudara ya memang ada perbedaan antara dengan banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah tapi sosok Ibn Taymiyyah bukan sosok yang mudah mengkafirkan kelompok lain. Ya, pada awalnya betul Ibn Taymiyyah terpancing terprovokasi mudah mengkafirkan kelompok lain. Tapi setelah beliau makin banyak ilmunya, makin banyak pengalamannya, makin banyak pergaulannya, kemana Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab ya, ahlamin nubala innahu roja'a al-takbir Ibn Taymiyyah pada akhirnya roja'an takdir itu kembali daripada sifat takdir tidak lagi mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Ya. Ini kalau ibarat Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadir. Yang diambil yang mana? Jadi Ibn Taymiyyah pada awalnya bukan kafir-kafir, tapi belakangan setelah banyak pergaulannya, luas perkenalannya, dia berdebat dengan ahlul bidah saudara, dia berdebat dengan nasoro, dia berdebat dengan berbagai macam kalangan, semakin tambah ilmunya, akhirnya Ibn Taymiyyah lagi mengkafirkan antar kelompok umat Islam. Berarti mengkafirkan kelompok ini Ibn Taymiyyah tidak gampang mengkafirkan kalau jadinya berarti diambil yang mana. Jadi hati-hati saudara, jangan jangan untuk gampang mengkafirkan antar kelompok. Baik, sudah, setelah panjang lebar tadi kita sampaikan, akhirnya mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, mana dimukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar Al-Alamah juz 15 dari halaman 85 sampai 90. Beliau mengatakan ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah li'anna al-kulla yasiruna ila ma'budin wahidin wa hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Subhanallah. Imam Abu Hasan mengatakan, saksikanlah atas diriku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli al-qiblah. Li'anna al-kull, karena semua ahli al-qiblah dengan berbagai macam mazhabnya yusiruna ila ma'budin wahid. Mereka itu mengisyaratkan, menunjukkan, menuju daripada Tuhan yang satu. Wa inna ma'ada kun, sesungguhnya semua pertikaian perdebatan ini, ikhtilaful imarat, hanya merupakan perbedaan cara mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang satu itu juga. Inilah kata-kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan ini yang digunakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Baik, sekarang saya bacakan. Mokit Ahlus Sunnah minal firaq. Saudara, saudara, mokit ulama al-Hanafiyah min takfir. Mari kita lihat apa kata-kata dari mazhab Abu Hanifah tentang takfir, saudara. Mari kita lihat. Baik, saudara. Ini sayang sekali yang masihnya belum selesai semua. Jadi agak lambat. Karena memang tidak sekali. Baik, kita lihat. Kita perhatikan. Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini ulama dari Mazhab Hanafi. Dalam hasiat Imam Al-Mukhtar, dan beliau mengarang kitab judulnya Rasul Besar. Kemudian ada pula membuat hasiatnya. Juz 3 halaman 399. Beliau mengatakan, wa yadullu alaih istirahatu kaum ma yudhibul kufra mujma'an alaih. Jadi kita tahu, kalau kita mengkafirkan seseorang, maka sesuatu yang menjadi sebab pengkafiran itu harus mujma'an alaih, harus diijma'kan. Jadi ada satu kelompok kafir atau tidak, semua ulama ijma', dia kafir. Tapi ada satu kelompok ulama tidak sepakat, dia kafir atau bukan. Dan kafir ada yang bilang bukan, saudara, ada yang bilang sesat, ada yang bilang cuma aktivitas saja. Dan seterusnya boleh dikafirkan. Makanya di sini dikatakan, wa yadullu ala dzalik. Setelah jauh mulai dari saudara, dia katakan, dan dari yang demikian itu, istirahatu kaum lima yudhibul kufra, disarankan dari sesuatu yang mengantarkan kepada kekafiran, mujma'an alaih harus diijma'kan. Kalau tidak ijma', tidak boleh kita kafirkan satu kelompok, saudara. Sekarang mari kita lihat perkataan Kamaluddin Ibnu Umar dalam hadiah Rasulullah SAW juz 3 halaman 428. Apa beliau bilang, saudara? Beliau katakan, yaqa'u fi kalami ahli al-mazhab takfirun katsirun. Di dalam ungkapan para ulama al-mazhab ini sebenarnya urusan pengkafiran. Walakinnahu, akan tetapi ucapan-ucapan tersebut laisa min kalamil fuqaha, bukan dari perkataan para ahli fikih. Alladzina hum mutakhirun, yang mereka lah adalah ahli ijtihad. baru kali rohid. Tapi pengambilan itu datangnya bukan dari ahli ijtihad, bukan dari fuqaha. Sehingga la ibrata bi khairil fuqaha, enggak usah kita ambil. Kemudian kita ambil arti dengan apa pengambilan yang datang, yang datangnya bukan dari fuqaha. Jadi jangan setiap ulama ambilkan kita jadikan dalil, setiap ulama mengambilkan kita jadikan dalil. Tunggu dulu, teliti dulu, periksa dulu, ada yang boleh disepakati atau tidak. Yang berikutnya dari kitab Al-Qurazah, ini juga kitab Al-Hab Imam Abu Hanifah. Di situ dikatakan, tidak kena firman Allah wujud, putih bertakdir. Kalau dalam satu masalah, ada banyak kemungkinan yang mengantarkan kepada kira-kira. Wawaihun yang menakdir. Tapi ada satu kemungkinan yang mencegah untuk pengkafiran. Fa'ala rukti, maka lain ada soal rukti. Al-yamilah ila wajhin lagi yang tahu takdir. Untuk cenderung mengambil kemungkinan yang tidak mengkafirkan. Kenapa? Tahsinan rizan bil muslim. Supaya tak bersusun kepada saudara muslim. Contoh. Pemerintah Indonesia tidak mau menerapkan hukum Islam. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa'ula ila humul kafirun. Orang yang tidak mau menerapkan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir. Pemerintah Indonesia tidak mau menerapkan hukum Allah. Al-Quran menyatakan, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka adalah kafir. Lalu dengan begitu, apa boleh langsung kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia kafir? Saudara, tidak boleh. Kita lihat kemungkinannya. Kenapa sih pemerintah Indonesia tidak mau pakai hukum Islam? Banyak kemungkinan. Satu, kalau kemungkinannya mungkin pemerintah melihat hukum Allah itu kadaluarsa, tidak sesuai dengan cara ini, maka pemerintah kafir. Kemungkinan kedua, mungkin pemerintah melihat hukum buatannya lebih adil dari hukum Allah, kafir. Mungkin pemerintah melihat bahwa hukum Allah itu tidak dan diskriminatif, maka pemerintah kafir. Mungkin juga pemerintah menganggap hukum Allah itu bertentangan dengan hak asasi manusia, maka pemerintah kafir. Jadi kalau cukup dengan waktu berbuat, tapi ada kemungkinan terakhir, pemerintah nggak mau menerapkan hukum Allah, mungkin bukan karena menolak, mereka akui itu benar, itu adil, itu hukum yang harus diterapkan. Cuma secara politik tetap belum siap. Secara politik pemerintah ditekan oleh kekuatan asing. Kalau hukum bisa berlaku, Indonesia lagi embargo, ekonomi tidak jalan, orang kelaparan. Kalau hukum Islam diberlakukan, Indonesia ditekan dari segala arah. Sementara pemerintah belum siap, kekuatan belum cukup untuk melawan itu semua. Saudara, kira-kira kalau alasan itu begitu, kafir tidak? Ah, tapi apa? Kira-kira jelas tidak? Baik, saya tanya sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Baik, mari kita lihat. Pemerintah tidak mau menerapkan hukum Islam. Ada 99 kemungkinan alasan yang semuanya menunjukkan pemerintah kafir. Tapi ada satu alasan yang pemerintah jadi tidak kafir. Yang kita ambil yang mana? Ambil yang terakhir, saudara. Tahdinan panggil muslim. ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahada Ahlus Sunnah, pemerintah tidak terapkan syariat Islam, pemerintah kafir, kafir, musyrik, pengikut iblis, tentara kafir semua, kafir semua, polisi kafir semua, kafir semua, semua boleh diculik, semua boleh dibunuh, pegawai negeri, anggota tubuh, anggota kafir, semuanya boleh dibunuh, hartanya untuk dirampas. Kita tanya, ini ikut Islam dari mana? Tapi akunya kalau berawal, jangan, saudara, tunggu dulu. Ini luar biasa ini. Ini satu kaidah dalam Al-Imam Abi Hanifah. Ia kala firman ala timunuhun, yakni ihtimala, tutipul kufra, wa wajhun, tutipul takfir, wa wajhun, yamna'u takfir, fa'ala rukhid, an yamina ila wajhil ladzih, yang menakut takdir, takdiran, lewat milik jurus. Tidak. Jadi saya tanya, kalau kita bersuka warga-warga, indah tidak? Apakah masih ada orang? Apakah masuk untuk sama orang? Jangan, jangan dapat masuk untuk juga. Agama ini bukan yang harus untuk. Agama yang harus bersenuh, baik, kita lanjutkan juga. Kita lanjutkan berikutnya, pandangan dari ulama Malikiyah, satu saja kita ambil. Dari Al-Imam Al-Jabiri, dari kitab Al-Iqtisab, juz 3, halaman 33. Di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa qad ikhtalafatil ummah, umat ini sudah berbeda. Fitakfir ula'il firq, di dalam mengakhirkan firqoh-firqoh, ashabil bid'ah itu berat. Mereka-mereka yang suka melakukan hit'ah-hit'ah besar. Walakin al-lazi akan tetapi al-lazi yakwa fit nazar, pandangan yang kuat di dalam pandanganku, wa yahsabu fil azal, dan ini sesuai dengan peninggalan al-harap, adamun qadid hit'ah dirhid, tidak boleh secara mutlak kita mengkafirkan mereka. Wadalilu alaih, dan dalil kita untuk sikap yang sedemikian rupa, amal salaf soleh, fihim, bagaimana amal salaf yang soleh terhadap mereka juga. Karena salaf tidak mengkafirkan mereka, kita jangan mengangkani salaf. Karena salaf tidak mengkafirkan mereka, tidak boleh kita sebarkan untuk mengkafirkan mereka. Ini pandangan Imam Syafi'i di dalam yaitu mazhab Maliki ya. Jadi mazhab Hanafi tidak gampang lebih orang. Mazhab Maliki tidak gampang lebih orang. Sekarang mari kita lihat pandangan ulama mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Syafi'i kita lihat. Di sini ada beberapa yang perlu kita tuangkan daripada pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, supaya nanti kita tahu betapa dengan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana mazhab-mazhab Ahlus Sunnah lainnya juga tidak mudah, yaitu untuk mengkafirkan bersama umat. Kita mulai dari al-Imam al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ الْمُحَصِّلَ عَجْلِهِ الْاِحْتِرَاضُ مِنَ التَّكْفِيرِ مَا وُجِدَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ فَإِنَ اتِّبَاعَ الْإِمَامِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقِبْلَةِ الْمُطَّبِعِينَ بِالْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيرٌ وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَرْضِ كَافِرٍ بِالْحَيَاةِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي تَرْكِ مَهْدَمَةِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ. Nah, akidahnya Rasulullah SAW, sudah. Jadi kalau Anda mau tahu akidahnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, itu semua sudah dirangkumkan dalam sangat indah oleh Al-Imam Abu Hasan dalam kitab Al-Iqtisab Fil Iqtisab. Sudah, Mari kita lihat Imam Ghazali mengatakan apa? Kesimpulannya yang sepatutnya kita ambil, kata Imam Ghazali, al-ihtirazu min at-taqdir, kita harus sangat berhati-hati daripada sikap mengkafirkan. Marbu tidak ilahi sabila, setelah kita dapatkan jalan untuk tidak mengkafirkan, jangan mengkafirkan. Kenapa? Fakirna tiba-tiba buat amwal, sesungguhnya menghalalkan darahnya para kita dan harta bendanya para al-mutfa'in ila sidra, yang solatnya menghadap sidra al-mutfa'in bitrawli, yang dia secara pelan-pelan menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Imam Ghazali, khatirun, sangat berbahaya. Jadi mengkafirkan secara muslim ini amrun khatir, kata Imam Ghazali, bahaya. Kenapa, kata Imam Ghazali? Beliau mengatakan, wal khata fitar di artikat fil ayat ahwan minal khata fitar di mahkamah al-lami muslimin. Jadi kalau kita salah menganggap 1000 orang kafir sebagai muslim, kita tidak terlalu. Kita salah ambil kesimpulan di kemudian hari ternyata mereka kafir. Gara-gara kita anggap mereka muslim kafir, kita salah ambil kesimpulan dan tidak kita perangi. Tapi kita yang membenarkan kesalahan itu ahwan, ringan daripada kita salah mengkafirkan seorang muslim sehingga kita halalkan darahnya. Lebih baik Anda apa menilai orang kafir sebagai muslim Anda tidak ragu, menilai 1000 kafir sebagai muslim sehingga Anda tidak ragu karena Anda menganggap mereka muslim, jauh lebih baik daripada Anda salah mengkafirkan orang muslim dan menghalalkan darahnya. Ini adalah alus sunnah wal jamaah, malam mengambil orang segala baik. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim juz pertama halaman 150. Imam An-Nawawi mengatakan, i'lam ketahuilah anna madhhab ahlul haq, sesungguhnya madhhab dalam benar adalah annahu la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah bidzambin, sesungguhnya tidak boleh ada seorang pun dari muslim qiblah yang dikafirkan karena suatu dosa. Walau dikafiru, dan tidak boleh dikafirkan ahlul ahwa, walau mereka-mereka golongan daripada al-ahwa yang suka mengikuti awal nafsu wal-hida yang suka menyebar wal-hida seperti apa? Al-Khawarij wal-Mu'tazila wal-Syi'a wa-Khairikir tidak boleh untuk dia. Wa anna man ja'ala ma yu'lam min din al-Islam darura, sesungguhnya barang siapa yang menolak dari apa-apa ajaran Islam yang sifatnya darurat, semua orang tahu saudara bahwa itu adalah kewajiban Islam, hukuman berlebih waktu itu baru kita hukumkan dia kafir dan murtad saudara. Illa kecuali anda kuna qaribu ahli Islam, kerja orang yang baru masuk Islam, au manasa fi badiyatin ba'ida, atau hidup di satu daerah yang jauh dari dakwah saudara, wa nahwa akal seperti itu memang yang mahalai yang sehingga mereka tidak tahu hakikatnya Islam. Banyak orang menarik orang yang seperti itu ya Allah dikasih tahu, bukan dikafirkan juga. Makanya utama roh, tapi kalau udah dikasih tahu kita kutir, bercerah, motor jangan tidak kekafirannya bukti mati dikutir maka orang dihukumkan dia itu termasuk kafir. Wa kadari kamar sahabat zina, begitu juga yang menghalalkan zina, kami umrah, menghalalkan khamar, kami qatl, menghalalkan pembunuhan, orang yang tidak berhak dibunuh, orang yang dari tidak mengharamkan, atau menghalalkan apa yang diharamkan, jadi kita huli, sudah orang semua umat, baru kita kafirkan. Jadi menarik, yang mengawali mengatakan dari Ahlul Ahwa, wal Bidah. Ahlul Ahwa, wal Bidah. Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah, saudara. Bahkan termasuk al-Mustabdi'ah wal-Mukassimah, itu juga termasuk al-Ji'ah, saudara. Ini semua tidak dikafirkan para ulama, sebetulnya mereka tidak dikafirkan bukan berarti dibenarkan, mereka tidak dikafirkan bukan berarti sekarang ini rujuk. Saya berkata, sudah kita hidup, kita bagi tiga. Ada yang hadir, ada yang berkata, ada yang berhadir. Itu sekarang kita, harus kita ajak dialog. Oh, sekarang satu kumpulan, habis rujuk kita. Habis rujuk ikut kafir. Saudara, jangan kau memaksakan kau punya pandangan kepada orang lain. Kalau kau punya pandangan, sampaikan hujahmu, dalilmu, argumentasimu. Jangan cuma koar-koar di internet. Nama diumpetin. Udah bodoh, mencuk lagi. InsyaAllah, kita bicara mesti pakai dalil. Jadi tolong tunjukkan. Ulama Mazhab Abu Hanifah yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Ulama Mazhab Maliki yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Ulama Hambali Syafi'i yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Kalau saya katakan mereka tidak mengkafirkan, saya punya data. Dari kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Nawawi, sekarang kita lihat kata-kata Ibn Hajar Al-Haythami. Di dalam kitab Tuhfatul Halaman 84. Beliau mengatakan yang bagi mufti sepatutnya untuk seorang mufti anjah batu kita dirwaan kanan untuk berarti hati di dalam mengkabirkan suatu kelompok sebisa mungkin. Jangan dikabirkan. Kenapa? Lihat ini hotori. Kona besarnya bahaya daripada mengkabiran. Walaupun Tuhan yang dikabirkan Sia mainan Allah, wala jala imanku layak di syafi'iyah, ala jalaik, jahiman wa hadithan. Jadi mufti itu dengan dia berbicara fatwa, wakiyama ala kawam, apalagi fatwa kepada orang awam. Jangan dikit-dikit ini kafir, ini besar. Coba kalau kita bilang begitu, orang awam bilang, oh kafir, boleh dibunuh, dibunuh. Yang bikin fatwa tanggung jawab, saudara. Hati-hati, ini sekarang di mana-mana. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sulawesi. Ada satu pesantren. Kita tidak suka. Dia ada pesantren besar yang diajarkan yang kafir. Kita tahu masyarakat. Kita memahami saudara. Tubuh kafir bakar. Tubuh kafir bunuh. Jadi kita coba lakukan daripada bersatuan-bersatuan umat. Merusak daripada kedamaian. Merusak daripada karena mungkin hidupannya algoritm di tengah politik kita. Makanya kita ajar oleh Nabi Daud, hukti hati-hati. Jangan kemarin untuk kafirkan satu kelompok yang takwanya juga. Sekarang mari kita lihat. Yang berikutnya saudara, Mazhab Hambali. Ini yang terakhir. Kita sudah sampaikan dari Mazhab Abu Hanifah dalam Syafi'i masih ada satu lagi. Itu nanti Anda bisa lihat. Kitab Al-Farmu Bainal Firaq Al-Imam Abdul Qahir bin Qahir Al-Fakti Al-Israwahi Al-Tamini. Beliau mengatakan baik karena alafin Abdul Batininya Awil Bayaninya Awil Mughayriya Awil Khattariya Al-Lazina yang tak tidur Al-Ilahiyah Al-A'imah Al-Ilahiyah di Bahadir Al-A'imah Al-Kana Al-Habir Ulul Barik Takwa Min Umat Al-Imam Walakala Mahlahu. Jadi kalau ada Ahlul Bidah yang bid'ahnya seperti bid'ahinnya atau bayarnya atau mukiria atau faktoria ini bid'ah mereka meyakini imam-imam mereka sebagai Tuhan atau mengaku dengan Tuhan maka dikatakan walaysa huwa min ummati Islam maka dia tidak termasuk umat Islam. Dan kemudian kita lanjutkan coba kita bicara baik, wainkan bid'atuhu, tapi bid'ahnya, mungkin di bid'ah ilmu khadilah, bid'ahnya seperti bid'ah ilmu khadilah, awal khawarik, atau bid'ah balik, awal roti kecil imamiyah, atau bid'ahnya seperti bid'ah roti kok imamiyah, awal jahiliyah, atau bid'ah jahiliyah, awal, mungkin bid'ah ilmu jahiliyah, atau bid'ah ilmu jahiliyah, awal jahiliyah, atau bid'ah ilmu jahiliyah, awal khawariyah, atau bid'ah nadzariyah, awal mujassimah, bahkan seperti bid'ahnya mujassimah, huwa minal ummah, sifat jenaka. Mereka termasuk umat Islam dalam sebagian bukunya juga. Wahwa jawab dan orang-orang ini Muqtazilah, Khawarij, Rafidhah Imamiyah, Zaidiyah, Najariyah, Qiyasiyah, Dawariyah, Mujassimah dikatakan jawazu tasdidi fi maqabir al-muslimin. Mereka dikuburkan di kemakaman Muqtazilah. Kemudian fi Allah yubna hajjuhu min al-bayr wal-ghanimah in qada ma'al muslimin. Kalau mereka ikut jihad bersama kaum muslimin melawan orang kafir, mereka tidak boleh dilarang dari maksiat tanpa sebab. Wafi Allah yubna minat darah berdarah tak jauh hadir. Dan mereka tidak boleh dilarang kalau mereka sholat di masjid-masjid di hukuman Islam sudah. Jadi kalau begitu kafir bukan? Cuma memang ada beberapa hukum yang kita mesti waspada. Kata Imam Abdul Qadir bin Thalib al-Baghdadi mengatakan, wa dzalika ajuzu sholat wa al-qawla. Tapi jangan sholat di belakang dia. Kalau dia meninggal jangan disolatin. Jadi kata Abdul Qadir bin Thalib, wa la tahillu dhabihatu. Pesulihannya jangan dimakan. Wa la nikaha. Jangan dinikahin. Kepada perempuan-perempuan sunniyah. Perempuan-perempuan ahlul sunnah. Jadi saudara, ini pandangan sisi. Nah, saya tidak mau terlalu dalam pandangan sisi. Tapi yang menarik, tidak dikafirkan juga. Senat-senat, mereka harus diluruskan. Tidak boleh dibiarkan. Kesempatannya lawan. Tapi mengkafirkan. Tidak boleh dibiarkan juga. Kira-kira jelas-jelas. Paham semua? Baiklah, ulama kanadilah. Cukup saya ambil ulama kanadilah. Dari ucapan ingin lainnya saja sudah. Mari kita lihat apa dikatakan oleh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah mengatakan, la yajuzu takdiru muslim di takdir fa'alahu. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa yang dia lakukan. Wa la bikhata'in akhba'atihi. Dan tidak boleh juga dikafirkan karena suatu kesalahan yang dia salah di dalamnya. Karena masalah lagi seperti masalah pahala yang karena saat kita ahlul qiblah, yang masyarakat ahlul qiblah berselisih di dalamnya. Selanjutnya Ibn Taymiyyah dalam kitab Fatawa juz 23 halaman 346 berkata, "Faman kana minal mu'minin mustahidan bi talabil haqqi wa haqqi," barang siapa dari orang beriman sudah ijtihad berusaha mencari yang hak, kemudian dia salah, maka Allah yaghfiru lahu khata'ah. Allah akan mengampuni dia dari kesalahannya. Dikatakan kainan makan itu daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Salahan kana, ini menarik. Bakana filmat air nabariyah dan ilmiah. Baik itu urusan-urusan nabariyah ilmiah. Maksudnya nabariyah ilmiah, urusan akidah. Hatta beda dalam persoalan akidah. Atau masalah kuruk iya filmatariyah. Atau dalam masalah kuruk amaliyah. Itu masalah-masalah ibadah sudah ada. Hakan nasi alaihi al-hadud nabi. Ingat, sikap yang boleh diambil oleh al-sahabat nabi, wajarahir al-imatul ikhlas, dan mayoritas daripada imam-imam kaum muslimin. Maka berikut masalah, ada pun pemisahan masalah, ila usul, mukabbar bi'inkaruha, wa masalah il-kuru, mukabbar bi'inkaruha. Ada pun pembagian masalah, oh ini usul, kafir kalau diingkari, ini kuru, tidak kafir kalau dari bahagia kafir, perbedaan semacam ini kata Ibn Taymiyyah, lain salahu asal, tidak ada dasarnya. La anis sahabat, wa la anis tabi'in. Tidak dari sahabat, tidak juga dari tabi'in. La umbiasa, wa la ahmad al-islam. Tidak juga dari ada imam-imam tahun sendiri. Maksud Ibn Taymiyyah, sudah ada, dalam masalah tidak maupun dalam masalah ini, di luar dari ada usul itu. Masalah tidak, asa umat Islam berbeda benar. Selama itu bukan persoalan kunci. Akidah sudah kita pernah bahas. Memang kadang-kadang ulama sudah berbeda dalam soal ulumul adab. Inilah apa disampaikan oleh Ibn Taymiyyah sudah ada. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas semuanya. Baik, jadi sikap dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, sepakat tidak mudah mengkafirkan orang-orang saudara yang berbeda pandangan dengan kita. Sekarang sebagai penutup, sebelum kita berikan kesempatan ulangan, ini saya katakan, ini kita harus tahu, ada lagi bulan yang akan datang. Insya Allah. Ini saudara, yang berikutnya ini adalah pendapat-pendapat ulama zaman sekarang tentang kirok-kirok yang ada. Saya tidak ingin lanjutkan, karena ini cukup panjang. Saya hanya ingin mengatakan di penutup diri, sampai sekali ini, saudara, bulan yang akan datang, kita akan pelajari. Ternyata, dan Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab Sunan yang empat yang berdiri Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah banyak perawi-perawi Syiah juga. Ini menarik. Dari mana kita tahu mereka Syiah? Dari kitab Tahdzib Tahdzib yang ditulis oleh kita. Dari kitab Misalul Iqtidah yang ditulis oleh Imam Zahri. Dan menarik ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam-Imam Sunan tahu mereka Syiah. Dan yang lebih menarik ya lagi, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil riwayat mereka. Ini menarik. Menariknya kenapa? Andai kata Syiah semuanya kafir, semua Syiah kafir. Berarti terlalu-terlalu yang ada di Bukhari Muslim, yang ada di Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, berasal dari Syiah, mereka semua hampir. Berarti riwayat mereka, riwayat kafir. Katanya riwayat kafir boleh diterima tidak? Riwayat kafir merbudah, ditolak. Berarti kamu semua Syiah kafir. Di Bukhari Muslim ada riwayat orang Syiah. Berarti dalam Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Berarti dalam Bukhari Muslim ada hadis yang tertunda, ditolak. Berarti Bukhari Muslim tidak semuanya sahih lagi sudah. Makanya hati-hati. Mereka yang mengatakan semua Syiah kafir tanpa terkecuali. Mereka lagi nyerang Bukhari Muslim. Mereka lagi ingin merusak Ahlus Sunnah, saudara. Orang-orang Syiah yang diambil riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim bukan Syiah dan kafir, saudara. Bukan Syiah pula. Bukan. Bukan Syiah yang sudah menyimpang jauh dari negara. Berarti sana ada Syiah-Syiah yang tidak kafir yang riwayatnya boleh diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, bahwa Syiah semua kafir. Berarti dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim ada riwayat kafir tidak? Berarti kalau ada riwayat kafir itu hadis, itu gimana dari mana? Berarti hadis Bukhari Muslim semuanya sahih lagi tidak? Jadi kalau ada orang teriak-teriak Syiah semua kafir, suruh dia belajar ilmu hadis. Syiah belajar ilmu dalam buat takdir. Suruh dia belajar ilmu risalah hadis. Dalam keadaan semua dia kafir, dia bukan sedang menyerang Syiah, dia sedang menyerang Bukhari Muslim, menghancurkan riwayat Bukhari Muslim, dia sudah hancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau saya mengatakan ada Syiah yang tidak kafir, saya tidak katakan semua Syiah tidak kafir. Syiah pula yang menuhankan hadis, yang mengatakan Al-Quran kurang, yang mengatakan malaikat Jibril salah, menyampaikan risalah. Mestinya Ali yang menjadi Nabi. Ini Syiah kafir. Syiah macam ini tidak boleh diterima riwayatnya benar. Dan dalam Bukhari Muslim tidak ada Syiah yang macam ini memberikan riwayat. Tidak ada benar. Syiah Rafidhi, ulama Ahlus Sunnah, berbeda pendapat tentang hukumnya sudah. Ada yang keras, ada yang melunakkan. Siapa si Arab ini? Si Arab yang sudah menyakiti lagi para sahabat Nabi. Ada yang keras, ada yang melunak. Tapi sepakat, si Arab macam ini tetap sudah. Wajib kita luruskan. Dengan siapa yang ketiga? Dengan bulan Dia melakukan tadi, dia tak melakukan tadi, dia tak melakukan Al-Quran pula, dia tak dikasih-kasih bahawa saudara. Dia akhir, dia akhir, dia orang saudara yang jujur bisa diterima. Si Ahmad ini, dia orang tetap, saudara kita, si Ahmad beginilah, dia riwayat yang diterima oleh Bukhari Muslim saudara. Jadi kalau saya mengatakan, ada ini bisa, yang Muslim, yang mesti kita ajak dialog, yang tak boleh kita kabur-kabur. Saya bukan lagi bela Cina, saya lagi bela Muslim. Saya bela riwayat Bukhari Muslim. Saya pertahankan Bukhari Muslim supaya jangan ada yang menuduh kita Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Tidak ada. Bukhari Muslim asal berkutuk bakal Quran indah ahli sunnah buat zaman Arab. Dua kitab hadis, saudara, yang paham kita, saya, Al-Quran dalam pandangan ahli sunnah buat zaman Arab. Kadang-kadang dibalik, dia mengkafirkan hak, semuanya kafir, dianggap lagi bela ahli sunnah. Saya yang mengatakan ada si'ah yang golongan tidak kafir, dianggap lagi bela si'ah. Ini terulang terbalik sebenarnya. Dia yang mengkafirkan semua si'ah, berarti dia menyerang Bukhari Muslim. Karena di Bukhari Muslim ada riwayat hadis al-si'ah. Berarti dalam riwayat Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Berarti Bukhari Muslim ada hadis-hadis yang mampu bisa diterima. Berarti Bukhari Muslim bukan lagi kitab sahih, saudara. Karena kalau begitu itu orang lagi nyerang si'ah atau nyerang Bukhari Muslim. Si'ah atau nyerang ahli sunnah. Saya mengatakan ada si'ah yang kafir. Ada si'ah yang tetap tak kafir. Ada si'ah yang muslim. Yang riwayatnya bisa diterima. Bukan saya mengada-ngada. Faktanya begitu, saudara. Si'ah yang menuhankan hari, ada. Kafir mereka. Si'ah yang mencaci maki Abu Muslimah, ada. Sampai si'ah yang tidak menuhankan hari, tidak mencaci maki sahabat, sudah ada. Inilah yang diambil oleh Bukhari Muslim sebagai perhatian yang sudah. Jadi kalau saya mengatakan diri kedua, saya bukan sebelah si'ah. Saya sebelah ahlus sunnah wal jamaah. Saya sedang membela Sahih Bukhari dan Muslim. Kita jelas, jelas, jelas. Ini yang terlalu terbaik. Ini terus selesai. Bulan yang akan datang, kita lihat. Pendapat ulama-ulama zaman sekarang tentang firqah, tentang semua firqah dalam Islam. Termasuk wahdi, termasuk qori. Apa pandangan mereka akan kita sampaikan di tikus. Bulan depan akan tersebutkan nama-namanya. Perawi-perawi Bukhari Muslim. Perawi-perawi Ibni Abu Dawud. Nasai dan Ibn Majah yang mereka adalah orang-orang si'ah yang riwayat diterima orang ahli sunnah. Tapi mereka bukan si'ah yang kafir. Mereka bukan si'ah yang tetap. Kita akan buktikan pada bulan yang akan datang. Insya Allah. Kira-kira tersampaikan hari ini jelas tidak? Paham semua? Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, baiklah saudara, kita masih ada beberapa saat untuk masuk waktu zuhur nanti. Kita supaya tertib. Pada saat azan, kita minta Ustaz Nadi atau Ali untuk azan. Setelah azan, untuk yang tenang. Karena ada sedikit ulama dari Ustaz-Ustaz kita. Setelah itu kita laksanakan sholat zuhur. Dari sholat zuhur, jangan beranjak. Ada sedikit subuhan. Itu bantuan daripada ikhwan kita, saudara kita. Dan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala jimat gandakan dan jalan mereka semua. Allah sampaikan maksud dan ajak mereka. Nah, karena itu nanti kita berhajat pun. Jadi intinya yang kita sampaikan dari jujur kita, jangan sembarangan mengambilkan sama umat ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah, kepada Habib Muslim, dengan masalah aktor. Ketua Umum Guru BCSI, kita akan menyampaikan ulasannya.